Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, memasuki silsilah nomor 27, melanjutkan tentang anak dan rukun Islam. Bagian keberapa? Bagian kedua. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang anak dan rukun Islam bagian pertama, yaitu bagaimana cara kita mengajarkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki penjelasan tentang bagaimana cara menjelaskan rukun Islam yang kedua. Apa itu? Menegakkan salat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya salat adalah merupakan ibadah yang atau amal yang paling utama di dalam agama kita. Makanya tidak heran seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amalan yang akan dihisab pertama kali nanti pada hari kiamat adalah salat. Dan tidak heran pula bahwa wajibnya salat atau hukum tentang wajibnya salat itu Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara beliau dipanggil langsung ke hadapan Allah dalam peristiwa nopo? Isra dan Mi'raj. Kalau hukum-hukum yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di bumi. Jadi puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, berbakti kepada orang tua, ini semuanya Allah turunkan hukum-hukum ini ketika Nabi di bumi. Kalau sholat enggak, Nabi di mana? Di langit. Nabi yang ke langit untuk menerima kewajiban atau hukum kewajiban tentang sholat ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat ini adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Makanya salah satu kewajiban kita adalah mengajarkan sholat kepada anak kita sedini mungkin. Bagaimana kita mengawalinya? Kita mulai mengawali cara mengajarkan sholat kepada anak kita antara lain di saat anak kita sudah bisa melihat. Umur berapa itu? Anak bisa melihat umur berapa? Berapa bulan? Seminggu. Seminggu atau lebih dikit. Saat itu anak sudah bisa melihat. Mulai itulah kita mengajarkan sholat kepada anak kita. Duh, caranya gimana Ustaz? Caranya adalah memperlihatkan orang tua yang sedang sholat di hadapan siapa? Anak kita. Berarti anaknya, ge madep ngeneh le, ya urung paham. Belum paham. Maksudnya adalah anak diletakkan di sebuah tempat yang dari situ dia bisa melihat orang tuanya sedang sholat. Loh, apa akan membekas Ustaz? Sangat membekas. Bukan membekas, tapi sangat membekas. Ketika anak pertama kali melihat, dia melihat orang tuanya sedang rukuk. Orang tuanya sedang sujud. Orang tuanya sedang membaca Al-Quran. Orang tuanya sedang mengucapkan takbir. Orang tuanya sedang melantunkan tasbih, tahmid, tahlil. Ini semua akan membangun dan merekam atau direkam di dalam benak anak-anak kita. Sehingga nanti ketika anak sudah mulai bisa menalar, kita akan mudah untuk mengajarkan tata cara sholat kepada anak kita. Dan bisa panjenengan bandingkan, ketika anak melihat, pertama kali bisa melihat yang dilihat bapaknya lagi main gaplek. Kira-kira anaknya nek gede, nopo? Tukang gaplek. Atau melihat, ketika melihat anak itu bangun-bangun, ternyata melihat ibunya lagi asyik nonton si sinetron. Biasanya bocah jadi seneng nonton sinetron. Kenapa? Keturunan. Karena meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka mengajarkan sholat ketika anak sudah mulai bisa melihat, saat itu kita tampakkan cara sholat kepada anak kita. Kemudian ketika anak mulai beranjak, sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, maka saat itu mulai kita ajak anak kita sholat di samping kita. Ketika kita rukuk, dia ikut rukuk. Ketika dia sujud, dia ikut sujud. Walaupun mungkin saat itu gerakannya belum sempurna. Namanya anak kecil ya. Kadang-kadang kita lucu melihat anak kecil sujud itu. Sujudnya itu bukan sujud, tapi rukuk dan sujud. Jadi kayak rukuk tapi kepalanya di mana? Kepalanya di lantai. Atau dengan bahasa kita itu jengking. Ya enggak apa-apa, namanya juga anak kecil belum bisa kok. Jadi enggak usah dipaksakan. Sikilnya kudu ditekuk. Enggak harus. Kakinya harus ditekuk. Enggak harus. Ya. Tapi yang penting dia sudah mulai melihat, oh begini tuh cara takbiratul ihram. Walaupun tangannya keliru mungkin. Ya. Seharusnya kanannya di atas, ternyata kanannya di mana? Di bawah misalnya. Ketika rukuk, mungkin dia kepalanya atau punggungnya belum terlalu lurus. Ketika sujud seperti yang saya katakan tadi, mungkin belum sempurna, lututnya belum bisa menapak ke lantai. Tidak apa-apa. Namanya juga lah latihan. Sudah. Jadi ketika anak berumur seperti itu, kita mulai ajarkan gerakan-gerakan sholat. Berjalan setahun, dua tahun, tiga tahun. Ketika anak sebelum kita memasuki umur 7 tahun, ketika kita membiasakan anak untuk rukuk, sujud, sholat di samping kita, perlu dijelaskan dan perlu dicamkan bahwasanya anak saat itu menjalankan ibadah-ibadah tadi, cara-cara rukuk, sujud tadi, jangan dengan suasana paksaan. Kenapa Ustaz? Karena anak seumur itu belum mendapatkan taklif. Napa taklif? Taklif itu adalah pembebanan kewajiban agama. Jadi kalau anak seumuran gitu belum sholat atau tidak sholat, dosa napa mboten? Mboten. Sing dosa adalah orang yang sudah balig yang belum sholat. Jadi anak seumuran gitu, baru 3 tahun, 4 tahun, gak mau sholat, gak apa-apa. Karena memang dia tidak berdosa. Dia belum dibebani dengan kewajiban agama. Tapi bukan berarti kita tidak mengajarkan sholat kepada mereka. Yang dibedakan adalah suasananya. Jadi kita mengajarkan sholat kepada anak seumuran segitu dengan suasana yang menyenangkan. Ya. Bukan dengan ancaman, bukan dengan pelototan mata, bukan dengan pukulan. Kadang-kadang kita agak prihatin melihat sebagian orang tua yang saking semangatnya mengajarkan anak kepada sholatnya, umur 4 tahun, umur 3 tahun, bahkan umur 5 tahun, tidak mau sholat, dipukuli. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena anak saat itu belum mendapatkan kewajiban. Kalau Anda ingin membiasakan anak untuk sholat, maka saat itu biasakanlah dengan cara sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kalau misalnya dia enggak mau sholat juga, tidak apa-apa. Karena saat itu dia belum mendapatkan kewajiban untuk menjalankan sholat. Jadi itu mulai dari anak bisa melihat, sudah bisa berjalan, sudah bisa berdiri, sudah bisa melakukan gerakan-gerakan. Biasakan anak untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Kalau perlu bacaannya enggak apa-apa. Sudah dikenalkan Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram, ketika sujud juga mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ketika rukuk juga mengucapkan Allahu Akbar. Ketika salam mengucapkan Assalamu Alaikum. Tidak apa-apa, biasakan. Ah, sampai ketika anak umur berapa? 7 tahun. Ketika anak 7 tahun, maka saat itu perintah kita kepada anak lebih tegas. Lebih apa? Tegas. Tegas itu bukan berarti keras, nggih. Benten apa mboten? Benten. Ya, keras niku bentak-bentak, nggih. Keras itu bentak-bentak. Kalau tegas itu adalah mengucapkan kalimat dengan serius dan raut muka yang tegas. Ya. Bukan raut muka yang sangar, tapi raut muka yang serius kepada anak kita. Le, kamu sekarang sudah umur 7 tahun, sudah waktunya kamu betul-betul untuk menjaga sholat ini. Nah, saat itu ketika anak umur sudah 7 tahun, tidak apa-apa kita ajarkan rincian sholat. Nah, mulai kakinya yang mungkin belum bisa duduk dengan benar ketika tahiyat. Ya, jari-jarinya itu kan harus apa? Dalam posisi berdiri itu. Itu sudah mulai. Kalau kemarin-kemarin ketika dia masih umur 4 tahun, 5 tahun masih keliru-keliru, enggak apa-apa. Sekarang mulai kita pelan-pelan, kita katakan, nah itu kakinya kurang bagaimana. Kemudian ketika sujud, kadang-kadang kan banyak di antara anak-anak kita sujud itu sikunya itu tidak diangkat. Tapi apa? Menempel di mana? Menempel di lantai. Seperti apa? Seperti apa? Nuhun sewu. Sing sikile? Sing sikile papat. Sing sikile napa? Sing sikile papat. Yang kakinya empat. Itu kata Nabi SAW. Jadi orang yang sujud, kemudian sikunya nempel di tanah, ya itu seperti nuhun sewu yang kakinya empat. Maka kayak gitu, diajarkan sama anak kita ketika anak umur sudah 7 tahun, itu kita perbaiki. Ya. Kita perbaiki. Kemudian juga diantaranya kita jelaskan, ya, bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Bacaan-bacaannya sudah saatnya. Anak umur segitu sudah saatnya. Bahkan kalau bisa sebelumnya, sudah saatnya membaca yang benar dengan bacaan yang benar. Ketika ruku apa yang dibaca, ketika sujud apa yang dibaca, kemudian ketika tasyahud, ketika tahiyat apa yang dibaca. Salam, ya, mulai diperhatikan salam. Ketika salam itu harus seperti apa yang diajar oleh Nabi SAW, pipinya itu kelihatan dari mana? Dari belakang. Berarti bukan sekedar menengok formalitas. Karena ada sebagian orang, Assalamualaikum. Hanya sekedar apa? Formalitas. Enggak. Anak mulai diajarkan, salam itu harus ke sebelah kanan sampai pipinya kelihatan dari belakang. Kiri juga seperti itu. Rukuknya juga seperti itu. Ketika anak rukuknya mungkin tidak lurus, ya, yang dijelaskan dalam beberapa hadis bahwasannya di antara pertanda mengecek kebenaran rukuk seseorang itu kalau bisa di atas punggungnya diletakkan apa? Gelas yang berisikan air dan airnya tidak tumpah. Lurus. Anak misalnya enggak lurus, mulai kita luruskan. Nah, ini ketika anak sudah umur berapa tahun? Ketika anak sudah berumur 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Selama 3 tahun ini, ketika kita tegas memerintahkan anak kita untuk sholat, jangan lupa diiringi dengan apa yang diistilahkan dengan oleh agama kita dengan targhib dan tarhib. Apa itu Ustaz? Targhib itu artinya adalah motivasi. Ya. motivasi dan iming-iming. Apa itu Ustaz maksudnya? Contohnya, Le, kalau kamu misalnya sholatnya rajin 5 waktu, maka nanti sangunya akan ditambah. Itu namanya targhib, ya, dimotivasi. Atau enggak cuma motivasi duniawi, motivasi tentang ukhrawi. Le, kalau misalnya kamu itu rajin sholat, maka kamu insya Allah akan masuk surga. Kamu pengen apa coba? Di surga itu segala apa saja ada. Ada es krim, Pak. Wah, lebih enak dari es krim. Ya. Anak sekarang sukanya kan es krim. Terus apa lagi? Coklat, ya. Apa ada anak, ada makanan itu apalah yang dia suka. Oh, lebih enak dari itu, Le. Kalau kamu rajin sholat. Jadi itu namanya targhib. Di antara targhib juga, kalau kamu sholat, kamu akan disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah. Itu namanya targhib. Kemudian, selain targhib, kita juga boleh menggunakan tarhib. Apa tarhib? Tarhib itu ancaman. Ya, ancaman dan peringatan. Itu namanya tarhib. Jadi meden-medeni lah bahasanya wong Jawa itu. Meden-medeni. Kalau misalnya kamu enggak sholat, nanti kamu bisa masuk ke mana? Ke neraka. Itu namanya tarhib. Atau juga bisa bersifat duniawi. Ya. Bersifat duniawi. Kalau misalnya kamu sholatnya tidak lengkap 5 waktu, maka nanti Bapak akan memberikan hukuman. Hukumannya jam mainan kamu yang biasanya sehari sekian akan dikurangi. Itu namanya tarhib. Itu ketika anak-anak sudah mulai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sebagai persiapan untuk masuk usia berapa? 10 tahun. Ada apa Ustaz dengan usia 10 tahun? Ketika anak sudah masuk usia 10 tahun, maka orang tua bukan hanya tegas, tapi lebih tegas. Berarti agama kita itu Masya Allah, nggih, Bu, nggih. Bapak-bapak, para pendengar, para pemirsa, bahwa agama kita itu ketika mewajibkan sesuatu itu pakai tahapan-tahapan. Sayangnya banyak di antara orang tua yang tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Sehingga nunggu anaknya umur berapa? 10 tahun. Sebelumnya enggak pernah dibiasakan sholat. Ya sulit. Ya. Sulit seandainya tiba-tiba anak 10 tahun sebelumnya enggak pernah diajak ke masjid, sebelumnya enggak pernah melihat orang tuanya melakukan ibadah sholat, sebelumnya tidak pernah dimotivasi, sebelumnya enggak pernah dikasih ancaman. Kok tahu-tahu umur 10 tahun langsung diwajibkan sholat? Anak akan kesulitan. Makanya agama kita luar biasa. Sangat memperhatikan kondisi psikologis. Sangat memperhatikan kondisi psikologis manusia ketika mewajibkan sesuatu. Makanya dari situlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika usianya berapa? 7 tahun. Perintahkan dalam arti perintah dengan perintah yang lebih tegas, cukup tegas. Bukan berarti dari hadis ini bahwa kalau anak belum sampai 7 tahun tidak boleh diajak sholat. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi ini adalah merupakan isyarat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang tua memperhatikan anak di saat usia 7 tahun, sholat ini dijadikan sebagai prioritas. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ketika anak sudah umur 10 tahun, kok disuruh sholat enggak mau? Apa kata Nabi? Pukul anak tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Berarti boleh enggak mukul anak? Boleh, tapi pakai napa? Pakai aturan. Ya, pakai aturan. Jadi tidak benar seandainya kita itu sama sekali tidak boleh memukul anak dengan alasan KDRT. Napa KDRT? Kekerasan di dalam rumah tangga. Agama kita itu bukan agama kekerasan. Agama kita itu ketika memperbolehkan memukul, itu sudah melalui sekian tahapan. Tidak ucuk-ucuk bocah setahun digebuki itu tidak ada dalam agama kita. Kita baru saja dihebohkan dengan kasus seorang anak kecil yang dipukuli, disakiti oleh siapa? Oleh bapak tirinya. Itu dalam agama kita jelas ditolak itu. Agama kita enggak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi agama kita mengajarkan bahwa di antara pelanggaran yang berhak mendapatkan pukulan adalah ketika anak melakukan peninggalan atau meninggalkan perbuatan sholat atau meninggalkan ibadah sholat. Nah sekarang coba orang tua, banyak di antara orang tua anaknya enggak sholat dibiarkan saja, enggak pernah ditegur, enggak pernah dipukul, anaknya terlambat pulang ke rumah digebuki. Ya. Misalnya main terlalu lama digebuki, misalnya mecahkan gelas digebuki. Kemudian misalnya apalagi misalnya lupa enggak matikan kompor digebuki, ya. Ketika enggak sholat dibiarkan, keliru. Ya. Jadi sholat itu justru merupakan salah satu ibadah yang kalau ditinggalkan pelakunya ini berhak mendapatkan hukuman. Akan tetapi, ya, pukulan yang tadi kita sampaikan itu bukan asal mukul. Ya, bukan berarti kita menyediakan kalau macam-macam gitu, rotan atau sabuk, ya. Kalau orang dulu itu sudah siap sabuk kulit. Sabuk kulit itu kalau buat nyabet itu Masya Allah ya. Nah itu enggak dibenarkan dalam agama kita. Di dalam agama kita kata para ulama, dharbatan ghayra mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak meninggalkan apa? Bekas. Si kepriwe ya. Ya hanya sekedarnya saja. Okay? Hanya sekedarnya saja. Ya. Dipukul yang tidak meninggalkan bekas. Sebagian orang tua mengatakan, ya orang marem ya. Tidak apa? Tidak puas. Ini masalahnya. Salah menilai sebuah hukuman. Hukuman itu adalah dianggap sebagian orang tua sebagai pelampiasan. Ya, sebagai apa? Pelampiasan. Ini keliru. Hukuman itu tujuannya bukan untuk melampiaskan kemarahan. Hukuman itu tujuannya adalah untuk mendidik anak. Makanya agama kita membolehkan memukul, tapi itu pakai tahapan, satu. Kemudian yang kedua adalah ada aturannya. Pukulannya itu adalah merupakan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak meninggalkan bekas di dalam atau di tubuh anak kita. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya anak itu dibiasakan untuk sholat, sedangkan dia anak laki-laki dan kita tahu kalau laki-laki itu wajib sholat di mana? Di masjid. Anak usia berapa, Ustadz, sudah mulai bisa dibawa ke mana? Ke masjid. Ini sering jadi masalah. Ya, sering jadi masalah. Di beberapa masjid ditulis pelang. Ya, pelang di depan pintu masuk dikatakan anak umur 7 tahun, anak di bawah umur 7 tahun tidak boleh masuk masjid. Di sebagian masjid seperti itu, ditulisi seperti itu, ya. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Lantas umur berapa anak itu sudah boleh masuk masjid? Sampai saat ini saya berusaha untuk mencari hadis-hadis yang spesifik masalah itu pada usia berapa. Qadarullah wa syafa'al, belum saya temukan. Jadi secara spesifik Nabi mengatakan umur sekian itu belum kami temukan. Tapi kalau kita membaca dari praktek Nabi SAW, kemudian dari keterangan para ulama, barangkali bisa disimpulkan bahwa patokannya itu bukan umur. Ya. Patokannya adalah sejauh mana anak tersebut bisa diarahkan tidak mengganggu. Karena kadang-kadang ada anak umur 8 tahun lebih mengganggu daripada anak umur 4 tahun. Kok bisa, Ustaz? Iya, tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Kita melihat sekarang anak-anak yang suka lari di masjid, apakah cuma anak-anak di bawah umur 3 tahun? Bahkan kadang-kadang anak sudah 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu masih lari-lari di masjid. Berarti kalau dikatakan patokannya adalah umur, maka patokan ini kurang bisa diterapkan ya kepada semua anak. Tapi patokannya adalah anak ini bisa enggak diatur, dikondisikan untuk tidak mengganggu. Kalau misalnya anak itu sudah bisa dikondisikan untuk tidak mengganggu jamaah lain, maka saya tidak mengapa dibawa ke masjid. Tapi ini tugasnya orang tua. Tugasnya orang tua ketika dia akan membawa anak ke masjid, sebelum berangkat sudah dibekali. Le, kamu ini akan bapak ajak kemana? Ke rumahnya Allah. Rumahnya siapa, Le? Rumahnya Allah. Rumahnya siapa, Le? Rumahnya Allah. Kalau kita masuk ke rumahnya Allah itu ada adabnya, ada etikanya, ada aturannya. Sedangkan kamu saja kalau misalnya bapak ibu ajak ke rumahnya orang lain, ke rumahnya teman, ke rumahnya tetangga, kita ajarkan supaya kamu beretika di sana. Apalagi ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Allah. Jadi anak sebelum berangkat sudah diajari seperti itu. Dibekali anak tersebut. Tidak bisa ujuk-ujuk anak itu langsung dibawa. Enggak. Tidak bisa tiba-tiba anak dibawa. Enggak bisa. Ya. Maka harus diajari terlebih dahulu. Tapi yang namanya anak-anak biasanya diajari di rumah mantuk-mantuk. Di masjid apa? Lari-lari lagi. Ya itulah anak. Makanya disinilah peran kita. Bahwa kita itu jangan bosan. Ya. Jadi diomongi pimpira sih. Ya. Kudu diomong pimpira sih. Nyontoh siapa? Ya nyontoh siapa maning. Karena orang nyontoh. Ramah karo. Biunge. Ya. Ibu-ibu dulu lari-lari enggak bu di masjid bu? Nah, sama lah saya pikir lah. Jadi bocah cilik ya rata lah. Anak kecil ya sama. Bahkan anak kecil pada zaman Nabi SAW pun seperti itu. Ya. Yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain cucunya Nabi SAW. Itu beliau berdua ketika sholat kuda-kudaan. Apa maksudnya kuda-kudaan? Naik di mana? Di punggungnya Nabi SAW. Bocah cilik we sepanjang zaman ya seperti itu. Ya, namanya juga anak kecil. Cuman tugasnya orang tua adalah berusaha mengarahkan anak untuk bisa tenang. Ah seandainya anak ini sudah bolak-balik. Sudah diingatkan berkali-kali, sudah diingatkan dengan berbagai cara supaya anak itu tenang. Kok tetap tidak bisa tenang saja dan mengganggu jamaah? Maka saat itu lebih baik anak tidak diajak kemana? Ke masjid. Kenapa Ustaz? Karena kepentingan umum harus didahulukan di atas kepentingan apa? Pribadi. Kepentingan umumnya di mana Ustaz? Yaitu kepentingan jamaah masjid. Daripada merusak sholatnya wong se-masjid, lebih baik mencegah satu anak yang belum wajib ke masjid untuk ke masjid. Nah, itu namanya pertimbangan maslahat. Jadi maslahatnya anak itu disuruh tinggal di rumah supaya nanti jamaah di masjid tidak terganggu. Tapi itu tidak seterusnya. Jadi besoknya dikasih kesempatan lagi. Nanti kalau misalnya dia mengganggu lagi, ditahan lagi di rumah, begitu seterusnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal tersebut sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah. Siapa nama cucunya Nabi? Umamah. Umamah itu adalah binti Zainab. Binti siapa? Zainab. Zainab itu adalah putrinya siapa? Rasulullah SAW. Jadi pernah Nabi SAW diceritakan sholat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah. Ketika Nabi SAW akan sujud, maka cucunya ini diletakkan di atas lantai. Ketika Nabi SAW bangkit, cucunya digendong lagi. Berarti berapa kali Nabi bergerak? Berkali-kali. Ini menunjukkan tidak apa-apa, bergerak dalam sholat kalau memang ada keperluan yang mendesak. Jadi Nabi SAW membawa cucunya Umamah yang masih kecil. Ya. Makanya tadi saya katakan membatasi umur 7 tahun itu sulit. Kenapa? Karena Umamah ini masih anak kecil, buktinya masih digendong. Barangkali mungkin ya, mungkin kalau prediksi saya itu balita atau bahkan batita. Apa batita? Bahwa 3 tahun barangkali loh, kalau misalnya anak itu masih di apa? Masih digendong. Ya. Maka itu menunjukkan bahwasanya boleh. Tapi, ada tapinya ini. Nabi SAW membawa anak sambil digendong. Berarti Nabi memperhatikan perilaku dan tingkah laku anak itu. Beda tau sama sebagian orang tua sekarang, bahwa anaknya ya masih kecil ya, baru bisa berangkang, enggak digendong, dibiarkan saja. Akhirnya nuwun sewu, sudah enggak pakai popok, ngompol, sudah ngompol ngintil. Jadi lari itu apa? Berangkang dari ujung sof sampai ujung sof. Waduh. Salate rusak kabeh, kena nopo? Najis. Ya. Makanya ini orang tua kalau memang membawa anak ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah ada pempes, sudah ada popok, kasih popok, kemudian digendong. Ustaz repot. Duh. Jadi wong tua kok ora gelem? Repot ya aja jadi wong tua ya. Kalau misalnya enggak mau repot enggak usah jadi orang tua. Memang seperti itu resikonya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya tanggung jawab. Ya, sangat disayangkan sebagian orang tua di zaman kita ini kurang memiliki perasaan tanggung jawab tersebut. Jadi, inti dari pengajian kita pada kesempatan kali ini bahwa anak itu perlu diajari sholat mulai ketika dia bisa melihat, diperlihatkan kepada dia bagaimana gerakan-gerakan sholat orang tuanya. Ketika dia sudah mulai bisa menggerakkan anggota tubuhnya, sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, ajari dia rukuk, sujud, kemudian gerakan-gerakan yang lainnya. Ketika anak sudah umur, tapi itu lakukan dalam suasana yang menggembirakan, suasana yang enjoy, ya, suasana yang funny, ya, anak itu seneng gitu loh. Kemudian juga ketika anak sudah umur 7 tahun, mulai agak tegas, ajarkan hukum-hukum sholat, wajibnya, rukunnya, pembatalnya. Ya. Ketika anak sudah 10 tahun, maka itu lebih tegas lagi. Kalau dia nggak mau sholat, maka ada hukumannya, ada resikonya. Ya, di antara resikonya bisa dipukul, tapi pukulan itulah pukulan yang tidak menyakitkan, tidak meninggalkan bekas. Adapun kapan mengajak anak ke masjid, maka wallahu alam saya tidak mengerti ada umur khusus untuk mengajak, tapi patokannya adalah ketika anak sudah bisa diarahkan untuk tidak mengganggu jamaah yang ada di masjid. Adapun untuk para pendengar atau para pemirsa bisa membaca dan mendownload makalah ini atau makalah pengajian hari ini bisa didownload di website tunasilmu.com. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.